aku. Berikanlah jawaban tepat padaku. Jangan kau merasa malu, bimbang ataupun ragu. Katakanlah segera, oh kasihku. Katakanlah segera, oh kasih.